حرف همزة، حروف همزة، مخرجها tempat keluarnya، أقصال حلقي tenggorokan bagian bawah، صفاتها صفات صفاتnya، الجهر jelas، الشدة kuat، الاستفال tipis، الانفتاح lepas، الاصمات susah. Ikhwatul iman rahimanillahi wa iyyakum. Kita mengenal huruf hamzah, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ya, ini satu makhraj dengan huruf ha. Ya. Dan ini adalah merupakan huruf yang berharokat. Ya, huruf yang menerima harokat a, i, u itu adalah hamzah bukan alif. Sedangkan alif tidak menerima harokat. Ini merupakan salah satu perbedaan kedua huruf tersebut. Baik, kembali kepada hamzah, yaitu keluarnya atau makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian sifat-sifatnya, yang pertama adalah al-jahru, yaitu inhibasu jariyin nafsi 'inda nutqi bil harfi, tertahannya nafas ketika melafadzkan sebuah huruf. Ya, tidak mengalir nafas, ya, bukan a, ya, dan nafasnya. Yang kedua, yaitu asyiddatu quwat, itu berkaitan dengan suara. Inhibasu jari sawti inda nutqi bil harfi, tertahannya suara ketika melafadzkan sebuah huruf. Apa intinya? Jadi melafadzkan huruf hamzah adalah makhrajnya, tempat keluarnya dari tenggorokan bagian bawah, dia ditekan kemudian tidak mengalir nafas. Ya, untuk mengetahui makhrajnya maka kita sukunkan huruf tersebut. Ba, ba, gitu ya. Ba. Dari situ baru kita berikan harokat. A, i, u, ba. Paham? Ya, jangan sampai a, i, u, gitu kan? Berarti ngalir nafas. Atau a, i, u, nah itu berarti lemah. Artinya sifatnya kuat. Ya, coba kita lafadzkan. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Sekali lagi. A, i, u, ba. U an ani a na min al mu ni ma i an ani a. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamzah pada awal huruf, kemudian ain di akhir huruf, ya, atau di akhir ayatnya. Harus berbeda antara hamzah dengan ain. Amma yatasa'alun. Ain yang pertama, hamzah di akhir ayat. Tayyib.